Mitra Bisnis, rancangan peraturan pemerintah tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan secara tegas melarang iklan, promosi, dan sponsor produk rokok. Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan mengatakan, larangan ini sebagai tindak lanjut Undang-Undang Kesehatan, di mana payung hukumnya menetapkan tembakau sebagai zat adiktif, sehingga menjadi tidak bebas untuk dipromosikan di semua jenis media, baik elektronik, cetak, maupun media luar ruang. Dalam RPP itu, produsen dan importir dilarang menjadi sponsor suatu kegiatan. Produsen juga tidak boleh menggunakan logo atau merek pada produk atau barang bukan rokok. Untuk membicarakan RPP tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan Sofyan Wanadi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai RPP itu? Itu saya pikir nggak betul itu ya. Kalau pemerintah itu sudahlah, jangan larang-melarang itu sudahlah. Saya pikir mereka juga, kita kan sudah kenakan begitu banyak penalti terhadap mereka. Ada undang-undang ini, mereka mesti bayar pajak ini, pajak itu ya. Jadi saya pikir kalau semua you mau larang, akhirnya juga nanti yang media-media juga, bagaimana dia promosi, bagaimana dia hidup kalau semua iklan nggak boleh masuk di dalam, misalnya rokok nggak boleh masuk di TV, nggak boleh masuk di media radio, nggak boleh masuk di koran. Sekarang ini kan sudah begitu banyak pembatasan daripada tembakau itu, juga cukainya yang tinggi, dia mesti membantu pemerintah daerah dengan undang-undang perimbangan pusat daerah, lingkungan lagi dia mesti begini, undang-undang kesehatan lagi, tembakau. Kenapa mesti tembakau terus jadi sasaran-sasarannya? Saya tidak mengerti juga, apa nggak ada kerjaan lain pemerintah? Lalu bagaimana nasib para pekerja industri rokok itu, Pak? Iya, dan juga dia membayar pajak juga begitu besarnya. Jadi kita ini kadang-kadang mau enaknya terus saja. Apa yang sudah baik itu, you peresin terus. Kerjakan yang lain-lain itu, yang you masih, kalau memang waktu you banyak yang luang. Daripada lu nggak ada kerjaan, suruh bangun infrastruktur itu, suruh cangkul selokan itu, lebih baik, lebih baik nggak banjir Jakarta dan lain-lain. Banyak pekerjaan rumah yang you mesti kerjakan, tapi yang you lihat itu tembakau aja saya lihat itu kerjakan, nggak ada yang lain yang negara ini mesti prioritaskan itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.